كلام الله تعالى أمن النوع الثاني من الأخبار فيقول رحمه الله ثانيهما الأحد يجب العمل للعلم لكن عنده الظن حصل. Pembagian yang kedua adalah al-ahad, hadis ahad, yujibul amala, yang mengharuskan untuk diamalkan. Lal ilma, akan tapi tidak menghasilkan keyakinan. Lakin indah, namun hadis gantu menghasilkan adhan, hadis ahad menghasilkan adhan, sangkaan kuat, hasil yang terjadi. Sanihima al-ahadu ad-damiru ya'udu ala naw'ail al-akhbari. Al-ahadu huwa kuluma siwal mutawatiri. Hatta walau rawahu salasatun au arfa'atun au khamsatun. Waqalu yujibul amala hadha bayanu hukmihi annahu yujibul amala. Fa'idha ruwiya hadhal hadisu min tariqin wahidin wa fihi subutu hukmin wajaba alaina al-amalu bihi. Hukumnya salah ya. Wala naqulu hadha khabaru ahadin fala na'malu bihi bal naqulu hadha khabarun sahihun nujibu khabarun sahihun yujibu al-amal bihi. Titiknya keliru. La al-ilma ay anna khabara al-ahadi la yujibu al-ilma mutlaqan kama huwa zahiru kalamihi. Sahihu anna al-ahada yujibu al-ilma bil qara'ini. فإذا وجدت قرينة تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله أو فعله فإنه يجب العلم. وقالوا لكن عنده أذن حصل يعني أن الأخبار الأحادي تفيد ظن. هكذا قال المؤلف رحمه الله هو قول كثير من المتكلمين أن الأحد لا يجب العلم إطلاقا وإنما يجب ظن. وفي هذا القول نظر. والصواب أن الأحد الأصل ألا يفيد إلى الظن لكن قد يفيد العلم بالقرائن. فمثلا إذا كان الحديث في صحيحين البخاري ومسلم وقد اتفق العلماء على جلالتهما وعلى أنهما إمام أهل الحديث وطلقت الأمة هذا الحديث بالقبول وقد جاءنا بطريق الأحد فمثل هذا يفيد العلم بلا شك. رأيتم حديث عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث من أخبار الأحاد بل من أخبار الأحاد الأحاد لأنه غريب في منتهى سنته ومع ذلك نحن لا نشك أن رسول صلى الله عليه وسلم قاله ونعلم أنه قاله مع أنه خبر أحد. ولذلك نحن نقول إن علمنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات كعلمنا بقول صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبرأ مقعده من النار والثاني متواتر والأول أحد. فعلى هذا نقول خبر الأحد على رأي المؤلف لا يفيد إلى ظن والصواب أنه يفيد العلم لكن بقرينتين. وقد صرح بذلك ابن حجر في النخبة في نخبة الفكر. وهذا القول هو المتعين الذي اختاره شيخ الإسلام تيمية وابن صلاح وغيرهما من المحققين بأن خبر الآحاد يفيد العلم في القرائن. Jenis yang kedua dari hadis dikatakan sanihima, yang kedua adalah hadis ahad yang yujibul amal. Sanihuma al-ahad, dhamir huma di sini kembali pada dua macam hadis. Ahad adalah semua hadis yang bukan mutawatir, itu definisi bebasnya. Meskipun definisi kurang bagus karena apa? Membuat definisi dengan lawan. Wa hatta walau rawahu salasatun, meskipun diriatkan oleh 3, 4 atau 5. Ya, ahad itu bukan berarti yang diriatkan satu karena mentang-mentang namanya ahadun. Ahad berarti satu. Namun ahad dalam pengertian para ulama itu adalah yang tidak mutawatir meskipun lebih dari satu. Bisa jadi 3, 4 atau 5. Yujibul amala mengharuskan kita untuk mengamalkan hadis tersebut. Hadis ini bayan menjelaskan tentang konsekuensi hadis ahad, yaitu yujibul amala mengharuskan kita untuk mengamalkan isinya. Artinya, jika diriatkan hadis tersebut min tariqin wahid, misalnya jalannya cuma jalan min tariqin wahid dari satu jalur saja, dan itu termasuk hadis ahad, yaitu tepatnya hadis gharib namanya, wafi dan dalam hadis tersebut menetapkan satu hukum, maka wajib atas kita untuk mengamalkannya. Kita tidak boleh mengatakan, lah ini kan cuma hadis ahad, kita tidak perlu mengamalkannya. Bahkan kita katakan ini adalah hadis sahih, kita wajib untuk mengamalkannya. Wa qalu hulal ilma tidak menghasilkan keyakinan. Maksudnya, apakah kita yakin kalau Nabi mengatakannya untuk hadis, apakah kita yakin Nabi itu mengatakan hadis tersebut? Maka kata beliau, hadis ahad itu tidak menghasilkan ilmu, maksudnya keyakinan kalau Nabi mengucapkannya secara mutlak. Itulah zahir perkataan beliau. Akan tapi pendapat yang kuat, yang benar, hadis ahad itu yujibul ilma, menghasilkan keyakinan kalau Nabi mengatakannya, namun bil qara' ini, dengan qarinah, dengan indikasi. Lalu jika ditemukan qarinah yang menunjukkan kalau Rasul itu mengatakannya atau melakukannya, maka menghasilkan al-ilm, keyakinan. Lakin ingdahu adhanu hasal, artinya biasanya hadis ahad itu menghasilkan don, sangkaan kuat kalau Nabi mengatakannya. Dan don di sini bukan donnya orang-orang musyrik, donnya orang-orang kafir yang Allah cela. Karena don di sini sangkaan kuat. Sedangkan don yang Allah gunakan untuk mencela orang-orang kafir atau orang-orang musyrik itu adalah don yang marju, don yang tidak kuat. Ini don di sini don raji. Karena don tersebut tidak ada dasarnya. Donnya orang-orang musyrik, sangkaannya orang-orang musyrik itu tidak ada sangkaannya. Maka donnya don yang lemah. Demikian pendapat mu'alif. Ini adalah pendapat kathir minal mutakalimin, banyak ahli ilmu kalam, yaitu hadis ahad tidak menghasilkan keyakinan kalau Nabi mengucapkannya secara mutlak, akan tapi cuma menghasilkan don, sangkaan kuat kalau Nabi mengucapkannya. Namun pendapat ini nadhar, kurang tepat. Wasoal, pendapat yang tepat, hadis ahad aslinya memang tidak menunjukkan, hanya menghasilkan adhan, sangkaan kuat. Akan tapi terkadang yufidul ilma, menghasilkan yakin bil qara'in, dengan banyaknya indikasi. Contohnya hadis yang fi sahihain, hadis yang mutafakun alaih. Jika satu hadis itu mutafakun alaih, disepakati oleh para ulama, maka itu qarinah yang menunjukkan yakin kalau Nabi mengucapkannya. Atau mutafakun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, atau disepakati kesahihannya. Tidak ada ulama yang posisi tentang kesahihannya misalnya. Maka ini qarinah yang menunjukkan kita yakin Nabi mengucapkannya. Dan para ulama telah bersepakat tentang jalalatihima, agungnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan bahasanya keduanya adalah dua imam ahli hadis. Dan umat Islam pun telah bersepakat hadis ini bilqabul, untuk menerimanya. Menyikapi al-umat-umat ini, hadis ini bilqabul, dengan menerimanya. Itu diantara qarinah yang menyebabkan hadis itu, hadis ahad menghasilkan yakin, adalah ini. Talaqat ummah bilqabul, hadis yang diterima oleh seluruh umat Islam. satu hadis, umat Islam seluruhnya menerima, mengamalkan isinya, mengamalkan kandungannya. Kalau qat umat bil qabul, ijma untuk mengamalkan kandungannya. Maka itu menunjukkan qarinah, menunjukkan kita yakin kalau Nabi mengatakannya. Waqad ja'ana bi tariqil ahad, meskipun datang pada kita dengan jalur yang ahad. Maka semisal hadis seperti ini yufidul ilma, menghasilkan yakin tanpa ragu. Contohnya hadis innamal a'malu binniyat. Hadis ini termasuk min akbaril ahad, hadis ahad. Bahkan ahadnya ahad. Karena hadis ini hadis gharib. Hadis innamal a'malu binniyat itu hadis gharib. Li'anna gharibun fi muntaha sanadi. Karena dia itu hadis yang gharib di pangkal sanadnya. Ya, hadis innamal a'malu binniyat yang sahih itu cuma satu jalur saja. Di awal itu jalurnya dari Umar bin Khattab, dari sahabat, kemudian dari tiga tabi'in berturut-turut di bawahnya. Dan ini salah satu kemudian keistimewaan hadis innamal a'malu binniyat, bisa kemudian tiga tabi'in berturut-turut di bawahnya. Ini cuma empat orang ini. Apa? Satu jalur. Umar bin Khattab, kemudian tabi'in, tabi'in, tabi'in. Tiga tabi'in di bawahnya. Tidak ada sahabat yang lain yang berat. Baru setelah tabi'in yang ketiga ini, maka kemudian jalurnya jadi banyak. Ada bahkan yang mengatakan 200 jalur. Setelah itu kemudian ke bawahnya itu ada 200. Sekitar itu, atau ratusan. Maka Allah istilahnya awal sanadnya itu ahadnya ahad, gharib. Cuma satu jalur saja. Maka hadis ini hadis gharib pangkalnya dan hadis masyhur bawahnya. Ya, di sini amal binnya itu pangkalnya itu hadis gharib, bawahnya hadis masyhur. Nah, ini hadis yang gharib, akan tapi wa ma adzalika, meskipun hadis gharib jalurnya cuma satu, kita tidak ragu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakannya. Yakin kita. Kita yakin anna qala bahwasanya Nabi mengucapkannya, padahal dia adalah hadis ahad. Oleh karena itu kami katakan sehingga yakin kita bahasanya Nabi mengucapkan innamal a'malu binniyat, seperti yakin kita kalau Nabi mengucapkan barang siapa berdusta atas namaku. Padahal yang kedua mutawatir, yang pertama hadis ahad. Dasarkan keterangan di atas, nakul, kami katakan hadis ahad menurut pendapat mu'alif itu hanya menghasilkan sangkaan kuat kalau Nabi mengucapkannya. Akan tapi pendapat yang benar, hadis ahad itu menghasilkan ilmu, akan tapi dengan qarinah. Demikian ditegaskan oleh Al-Imam Al-Hajar di Nukhbatul Fikr. Ini adalah pendapat yang muta'ayyan atau muta'ayyin yang harus kita ambil. Inilah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Utsaimiyah, Imam Nusolah, dan Rayuham dan Muhaqqiqin dan ulama-ulama yang lainnya. Maksudnya hadis ahad itu menghasilkan ilmu dengan qarinah. Tentang hal ini ada, sebenarnya ada tiga pendapat ulama. Hadis ahad itu menghasilkan apa? Sebagian ulama mengatakan hadis ahad jika sahih menghasilkan ilmu mutlaqah. Ini mazhabnya Al-Imam Ibnu Hazm. Kalau hadis ahad sahih ya sudah, yufidul, maka kita yakin Nabi mengatakannya. Namun ada juga ulama yang mengatakan hadis ahad itu menghasilkan dhon mutlaqah. Kita cuma punya sangkaan kuat kalau Nabi mengucapkannya. Nah, Hizbut Tahrir itu salah paham di sini. Dan di sini dikira dan di celaan terhadap orang musyrik. Padahal lain dannya, meskipun sama katanya. Seandainya kemudian kita mengambil pendapat yang kedua ini, padahal ini pendapat yang kurang kuat, maka sebenarnya ya tetap tidak kemudian tidak mendukung, tidak kemudian berarti kemudian tidak menerimanya sebagai akidah. Karena dhannya orang-orang musyrik itu dhann marjuh, sedangkan dhann di sini dhann rajih, sangkaan kuat. Kalau dhannya orang-orang musyrik itu dhann cuma tebak-tebakan, asal-asalan. Tetapi pendapat yang kuat yang dikeluarkan oleh Islam adalah hadis ahad itu menghasilkan yakin, akan tapi jika ada qarinah. Jika tidak ada qarinah, maka yufidu dhon. Limu salin wa musnadin qad kusima wa sawfa ya'ti dikukulin minhuma. Mursal dan musnad qad kusima, hadis itu dibagi. Wasafaya tidak akan datang penyebutan setiap dari keduanya. Anna akhbarul ahad tangqasimu ila qismaini, mursalin wa musnadin. Artinya hadis ahad itu terbagi menjadi dua, hadis mursal dan hadis musnad. Fahaytuma ba'du ruwati yufqadu famursalun wa ma'adahu musnadu. Al-Mu'alib rahimahullah yara anal musnad matasala sanaduhu wal mursal mangkata'a sanaduhu masakata minhu rawin. Fangdur al-farqa baina istilahil fuqaha'i wal istilahil muhadisin. Fal muhadisuna yakuluna inal mursala marfa'u tabi'iyu aw sahabiyu alladhi lam yasma' min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Yakuluna al-musnadu marfu'un marfu'u sahabiyyin bisanadin dharhu al-ittisal. Kada qala Ibnu Hajar. Wala syakka anal fuqaha kalamuhum awdahu, lakin kalamul muhadisin adakku bila syakkin fayakunul marci'u ilaihim fi hadzal fani. Wahai tuma, dan pada saat ba'dul wat sebagian rawi yufqad digugurkan, dihilangkan, famur salon, maka hukum namanya hadis mursal. Wa ma'adahu dan selainnya musnadun, namanya hadis musnad. Artinya mu'alif yara berpendapat bahasanya hadis musnad itu definisinya adalah hadis yang sanadnya bersambung. Sedangkan hadis mursal itu ada hadis yang sanadnya terputus. Sakata minhun rawin, gugur darinya satu rawi. Istilahnya itu sebenarnya kalau dalam ilmu hadis harusnya namanya mungkotek, bukan mursal. Fangdur, maka lihatlah perbedaan antara istilahnya yang dipakai oleh para ahli fikih, karena ini ahli usul fikih ya, dan istilah para ahli hadis. Maka para pakar hadis mengatakan kalau mursal itu adalah marfa'u tabi'i, tabi'in menyandarkan tabi'in atau sahabat yang tidak mendengar dari Rasulullah SAW menyandarkan satu hadis pada Rasul. Sehingga mursal itu ada dua macam, ada mursal tabi'i dan ada mursal sahabi. Itu perkataan para ahli hadis. Demikian juga para ulama pakar hadis mengatakan yang namanya musnad adalah marfu'u sahabi, seorang sahabat memarfu'kan satu hadis dengan sanad yang zahirnya kelihatannya adalah bersambung. Demikian dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar. Ringkasnya, musnad kalau menurut para pakar hadis artinya adalah hadis yang hadis sampai Nabi, hadisnya sampai Nabi dan kelihatannya hadisnya mutasil. Dan tidak ragu lagi bahasanya perkataan para ulama fikih itu kalamuhum, ucapan mereka lebih jelas. Akan tapi ucapan al-muhadis, para pakar hadis itu adaku lebih jeli, lebih teliti tanpa ragu. Dan tentu marji' rujukan adalah para pakar hadis. Wah ini masalah hadis, kita kembalikan kepada pakarnya masing-masing. Kalau kita bicara hadis maka yang kita jadikan rujukan adalah perkataannya pakar hadis. bukan perkataannya ahli fikih fi hadzal fan dalam cabang ilmu ini. Lil ihtijaji salihun lal mursalu lakin marasilu sahabi tukbalu. Lil ihtijat untuk berdalil, hadis ahad untuk berdalil itu salihun, bisa-bisa saja dipakai. Dan hadis yang bisa dipakai untuk berdalil. Lakin mursal, akan tapi hadis ahad yang mursal. Lah mursal, namun tidak untuk hadis ahad yang mursal. Akan tapi mursal sahabi tukbalu, bisa diterima. Ya ini anak akbarul ahad salihatu lil ihtijadi lal mursalu. Wal mursalu sabaka anahuma inqoto'a sanaduhu. Wa qaul lakin marasul sahabi tukbalu ay annaha muhtajun biha. Wa marasul sahabi wa marwa sahabi alladhi lam yasma' min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fa hadza yusamma mursalun sahabiyun. Misalu ana Muhammad bin Abi Bakar. Ulida amma hajjatul wada. Fa idza rawa hadisan an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna la naqulu innahu muttasil. Bal naqulu hadza mursalun. Fi'ana bila syakin lam yisma' minan Nabi SAW. Lakin yajibu anakul mursalun sahabiyun. Wiyakunu makbulan hujjatan. Fi'ana wa'inkana huwa lam yisma' minan Rasuli SAW. Fi'ihtamilu annahu sami'ahu min sahabiyin akhara ani Rasul SAW. Au sami'ahu min tabi'iyin ani sahabi, ani Rasul. Yahtamil hadha wa hadha. Lakin qalu li'anau adlun siqatun. Walan yarwi ila an mislihi kubilat marasiluhu. Misalun akhar la ruya Ibn Abbasin kisotan waqa'at qabla wiladatihi. Li anna risalata qabla Ibn Abbasin. Fa Ibn Abbasin hina haja Rasulullah SAW hajat al-wada. Kanat qadna hazal ihtilama. Ya'ni hawalai khamsata asrata sanatan. Wa hajat al-wada ikana li risalati Rasulullah SAW salasun wa isruna sanatan. Fala roa kisata la hijrati masalan, fa innahu qat'an lam yudrik al hijrata au lam tudrikhu au kul masyidah. Iza roa kisata la hijrati na'lamu annahu lam yibashirha binafsihi, fa innana nahkumu bi anna hadal mursala muttasilun lihtimali anna Nabi SAW haddasau anha binafsihi fayuhkamu bi anahum muttasilun. Amma mursalu tabi'i fawa munqati'un lihtimali anna tabi'iya rawa'an tabi'i wa tabi'asani rawa'an tabi'i wa tabi'asalisi rawa'an tabi'i wa tabi'arabi rawa'an nishabi wa kulu ha'ulai tabi'ina lanadri anhum. Lihada qalu innal mursala tabi'i na'tabiruhu munqati'un li'annana la na'lamu man haddasahu bidhalika. Lakin Allah, lau alimna anna ladhi haddasa sahabiyun bihaitu na'lamu anna hadat tabi'iyya la yarwi illa anis sahabati fa innahu yakunu muttasilan. Walihada qala al-mu'alifi rahimahullah kadha Sa'id ibn al-Musayyibi uqbila atau akbala fil ihtijaji marwahu mursala wadhalika li anna ahadisahu al-mursalata tutubi'at faida hiya an abi hurairah fa yamuttasilatun wa alayhi fa ahadisu sa'id al mursalatu hujjatun. Jadi maksudnya akhbarul ahad, hadis ahad itu bisa digunakan untuk berdalil lal mursal, namun hadis mursal tidak bisa. Dan hadis mursal sebagaimana telah lewat bahasanya adalah hadis yang tak putus sanadnya, itu menurut pengertian apa? Pengertian mu'alif, pengertian nadzam faraqat. Akan tapi jika mursalnya dan mursal sahabi, maka tukbalu diterima. Jadi kalau dalam pengertian ahli hadis, pakar hadis, mursal itu ada dua, mursal sahabi dan mursal tabi'i. Nah, kalau mursal itu mursal sahabi, maka diterima. Ana muhtajun dia artinya bisa digunakan untuk hujah. Apa itu mursal sahabi? Mursal sahabi adalah hadis yang diriatkan oleh seorang sahabat yang tidak mendengar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. maka ini disebut mursal sahabi. Contohnya anaknya Abu Bakar namanya Muhammad bin Abu Bakar. Dia baru lahir pada tahun Hajjatul Wada. Artinya tahun 8 Hijriah. Karena Hajjatul Wada atau bahkan tahun 9 tahun bahkan tahun 10. Tahun 8 itu Fathul Makkah. Bukan tahun 10. Tinggal hitungan hari untuk wafatnya Nabi SAW. Faidah rawah hadisan, jika beliau meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, maka kita tidak bisa mengatakan hadis yang mutasil bersambung. Bahkan kita katakan hadisnya adalah hadis yang mursal. Ya ana bila syakin, karena tanpa ragu lagi biasanya beliau tidaklah mendengar langsung dari Nabi SAW. Akan tapi wajib kita katakan dia adalah mursal sahabi. Ini adalah makbul, diterima dan bisa jadi hujah. Karena beliau meskipun lam yasma', tidak mendengar langsung dari Rasul SAW, namun ada kemungkinan anahu sami'ahu, dia mendengar dari sahabat yang lain dari Rasulullah SAW, atau mendengarnya dari seorang tabi'in, dari seorang sahabat dari Rasul. Ada dua kemungkinan ini, yahtamil, dimungkinkan ini, wahada dan itu. Akan tapi para ulama mengatakan li'anu adlun, beliau Muhammad bin Abu Bakar itu seorang yang adil, sikotun sikot, dan beliau tidaklah menerima, tidaklah meriwayatkan hadis ila an mislihi, kecuali dari orang yang semisal beliau, maksudnya sama-sama sikot. Maka kubilat marasiluhu, maka mursalnya diterima. Contoh yang lain adalah seandainya Ibnu Abbas meriwayatkan satu kisah waqaat yang terjadi sebelum dia lahir. Karena Nabi itu risalah, diangkat jadi Rasul sebelum Ibnu Abbas lahir. Maka Ibnu Abbas ketika Nabi SAW berhaji haji wada, qad hanazal ihtilam, hampir balik. Artinya hawalai kurang lebih umurnya 15 tahun. Sebagai ulama mengatakan 13 tahun. Ada ulama yang mengatakan 15 tahun. Ya kurang lebih segitu. Sedangkan haji wada itu li risalati rasul, itu adalah usia kerasulan Nabi ketika haji wada itu sudah 23 tahun. Karena itu adalah tahun 10 Hijriah. 13 tahun di Mekah. Maka ketika haji wada kerasulan itu usianya sudah 23 tahun. Ketika haji wada Ibn Abbas usianya baru sekitar 15 tahun. Maka seandainya Ibn Abbas meriwayatkan kisah hijrahnya Nabi misalnya, maka Quran pasti dia tidaklah mendapatkan hijrah, atau hijrah itu tidak mendapatkan Ibn Abbas. Maksudnya ya sama, namun istilahnya orang Arab lam yudrik al-hijrah atau lam tudrik hul al-hijrah, namun maksudnya sama. Ini jelas tidak mengikuti peristiwa hijrah, atau katakanlah dengan bahasa yang kau mau, yang kau kehendaki. Nah, Ibn Abbas riwayatkan kisah hijrah, maka kita yakin kalau beliau lam yubashirah, tidak ikut langsung mengikuti hijrah binafsi. Fa'inana, maka kita menghukumi bahasanya adalah di anna hadzal mursal, mursal Ibn Abbas ini adalah mutasil, karena dimungkinkan kalau Nabi SAW bercerita pada Ibn Abbas binafsi secara langsung, maka dihukumi mutasil bersambung. Ini ringkasnya, mursal sahabi itu makbul. Yang kedua, mursal tabi'in. Kalau dalam definisi fuqaha, mursal tadi didefinisikan dengan munqati'. Nah, kalau definisi pakarnya ya para ulama hadis, tabi'in langsung meriwayatkan pada mengatakan ini adalah sabda Nabi atau Nabi berbuat demikian. Nah, dalam definisi para muhadisin, pakar hadis, mursal itu, mursal tabi'in itu termasuk munqati'. Karena munqati' itu hadis yang terputus, satu rawi tidak ada, maka dia munqati'. Maka mursal itu termasuk munqati'. Itu dalam definisi muhaddisi. Fawa amma mursal tabi'in fawa mungkotiun. Adapun mursal tabi'in, maka dia termasuk mungkotai. Karena mungkotai cuma disyaratkan gugur hilang satu rawi di sanad sebelah manapun, di bagian sanad bagian manapun, itu mungkotai. Mau di awal sanad, di tengah, di akhir sanad. Oleh karena itu mursal tabi'in itu termasuk mungkotai. Nah, mursal itu bukan mungkotai kecuali dalam istilah fuqaha. Namun dia bagian dari mungkotai. Lihtimal karena dimungkinkan kalau tabi'in tersebut meriatkan dari tabi'in, tabi'in yang kedua meriatkan dari tabi'in, tabi'in ketiga meriatkan dari tabi'in, tabi'in keempat baru meriatkan dari sahabat. Contoh tadi hadis dengan amal biniyat tadi tabi'innya itu tiga, sahabat terus tabi'in tiga. Maka tabi'in meriatkan langsung Nabi mengatakan demikian. Maka jika kemudian, maka ini enggak bisa kita terima karena dimungkinkan tabi'in dari tabi'in, tabi'in dari. Namun kalau kemudian tabi'in meriwayatkan hadis dan ditegaskan dan bisa dipastikan, kenapa mursal tabi'in itu tidak diterima? Karena tidak bisa dipastikan dia langsung dari sahabat. Boleh jadi dari tabi'in lain, dan boleh jadi tabi'in kedua atau ketiga itu adalah orang yang dhaif. Namun bisa, jika bisa dipastikan tabi'in tersebut dari sahabat, ya, tabi'in tersebut dari sahabat, maka dia bukan mursal lagi namanya. Dia bukan mursal dan diterima. Saya seorang tabi'in mengatakan saya mendengar dari seorang sahabat Nabi SAW. Namun dia tidak nyebut sahabat siapa, maka tidak mursal namanya, tidak termasuk mursal. Meskipun tidak disebutkan siapa orangnya, cuma dia mengatakan saya mendengar dari seorang sahabat. Wa kullu ha'ula'i tabi'in, dan semua tabi'in ini tidak diketahui siapa mereka. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahasa mursal tabi'in itu kita anggap sebagai munqati'. Namun mursal itu kelemahannya adalah ringan. Karena hukum asal mursal itu sebenarnya bukan dhaif. Akan tetapi hukum asalnya adalah tawakuf. Hukum asal mursal itu tawakuf. Kita tidak berani mengamalkannya sampai tahu tabi'in ini dapat dari siapa, dan gurunya ini sikoh apakah tidak. Nah hadis yang sifatnya itu tawakuf itu nanti kemudian disamakan dengan hadis dhaif, dimasukkan mulhaq, dimasukkan disamakan dengan hadis dhaif. Aslinya tidak dhaif ya, namun tawakuf. Karena kita tidak tahu dari siapa, boleh jadi kan, namun kan cuma boleh jadi, nggak bisa kemudian jadi pegangan. Boleh jadi dari sahabat langsung, boleh jadi dari tabi'in yang sikoh dari sahabat, namun boleh jadi pula dari tabi'in dhaif dari sahabat. Jadi hukum asalnya mursal tabi'in itu tawakuf sampai kita tahu dia itu dapat dari siapa. Akan tapi tawakuf ini dimasukkan, disamakan dengan hadis dhaif. Nah mursal tabi'in itu nak tabir kita anggap bagian dari hadis munqati'. Karena kita tidak tahu man hadasau, siapa yang bercerita pada tabi'in tersebut dengan bila lihat dengan hadis itu. Akan tapi seandainya kita yakin bahasanya yang cerita kepadanya adalah seorang sahabat, bayi sunnah lamun dimana kita yakin bahasanya tabi'in tersebut tidaklah meriatkan kecuali dari sahabat, maka dia statusnya mutasil. Ada seorang tabi'in, dia ma'ruf, dia tidak pernah ngambil hadis dari tabi'in lain. Dia cuma mau ngambil hadis langsung dari sahabat. maka ketika dia meriwayatkan dengan mursal, maka mursalnya diterima. Oleh karena itu Mu'arif mengatakan seperti itu Sa'id bin Musayyib, maka diterima fil ihtijaj untuk berdalil marwahu mursala, apa yang beliau riwayatkan secara mursal. Wadzalika dalam tersebut karena hadis-hadis mursalnya Sa'id bin Musayyib itu tutubiat ditelusuri, ternyata semuanya ada dari Abu Hurairah. Maka marasilnya Sa'id bin Musayyib itu mutasilah, bersambung. Oleh karena itu hadis-hadis mursalnya Sa'id bin Musayyib, mursalah yang mursal itu hujatan, bisa diterima jadi hujah. Qaul wa alhaqu bil musnadi al mu'an anha fi hukmihi alladhi lahu tabayyana. Dan para ulama menyamakan dengan musnad hadis mu'an an, hadis yang sanadnya itu pakai an fulan, fi hukmi, dalam hukumnya, alladhi lahu tabayyana, yang jelas. Ai al-muttasil bil musnadi ai bil muttasil, karena mu'alif yakul al-musnadu wa al-muttasil. Wa makna al-bayt anal mun'an ana lahu hukmul musnadi. Idzan al-mun'an an itu muttasil. Walakin kalamul mu'alif rahimallahu laisa ala itlaqihi. Fal mu'an anu muttasilun malam yaqa min ma'rufin bitadlisi. Fa in waqa'a min ma'rufin bitadlisi fa laisa bi muttasilin. Ila idza saraha bi tahdisi fi mawdi'in akhar fa inna yasiru hina idzin muttasilan. Disamakan dengan musnad. Ingat, musnad dalam istilah beliau di sini adalah maknanya muttasil. Karena mu'alif berpendapat bahasanya musnad itu sama dengan muttasil. Sehingga makna bait, bait syair di atas hadis mu'an'an itu hukumnya sebagaimana hadis mutasil. Jika demikian, hadis mu'an'an itu mutasil mutasil. Akan tetapi perkataan mu'alif ini laisa ala itlaqi, tidaklah mutlak. Karena hadis mu'an'an itu bersambung malam yaqa' min ma'rufin bitadlis, selama tidak terjadi dari orang yang dikenal melakukan tadlis, melakukan penipuan. Misalnya dia meriwayatkan dapat hadis dari orang yang dhaif, atau dari orang yang kemudian dari orang yang siqah. Saya misalnya siqah, saya dapat kabar dari orang yang dhaif, orang yang dhaif ini dapat kabar dari orang yang siqah. Kemudian siqah yang dhaif saya buang, lalu saya katakan saya dapat kabar dari orang yang siqah. Ini namanya tadlis. Atau seorang yang mengatakan menyebut gurunya dengan gelar yang tidak dikenal supaya orang itu enggak jelas, enggak tahu gurunya itu terkenal dengan apa, terkenal dengan kunyahnya misalnya. Akan tapi kemudian dia meriwayatkannya hadasani dengan kemudian nama aslinya, orang mungkin hampir-hampir enggak kenal nama aslinya, atau terkenal dengan lakopnya. Lalu kemudian dia nyebut dengan kunyahnya. Ini namanya tadlis. Fa in waqa'a, maka kalau seorang itu rawi, itu rawi tadlis, dia pakai an. Karena apa? Salah satu trik untuk kemudian dalam tadlis itu dengan menggunakan an. Kalau pakai hadasani kan nanti jadinya bohong. Misalnya saya sikoh dari do'if, dari sikoh. Kalau saya bilang hadasani sikoh, kan bohong, jelas-jelas bohong, 100% bohong kan. Akan tapi triknya orang yang tadlis itu dia mengatakan an sikoh, kan benar kan. Oh, dia dari do'if, dari ini kan, dari sikoh kan. Secara bahasa kan, ini kan penipuan, mau nggak senyata ya, tulis kan. meskipun benar kayaknya benar loh dia dari sisi kah itu, namun lewat rawi yang daif gitu. Jadi trik orang tablis itu dengan pakai an supaya tidak bohong, supaya tidak kemudian 100% bohong. Maka mu'an antum mutasil selama tidak yakak dari seorang yang dikenal dengan tadlis. Fain wakak jika terjadi dari seorang yang terkenal bitadlis dengan tadlis, salah isabi mutasil, maka statusnya tidak mutasil. Saya seorang kawi mudalis dan saya terhadap hadis, terhadap satu hadis di sana ada saya, dan saya itu menggunakan an untuk orang di atas saya, maka hadisnya tidak diterima. Falaisa bimutasil, maka tidak mutasil ila idza saraha, kecuali jika rawi yang mudalis tersebut saraha menegaskan bitahdis kalau langsung mendengar fi modin ahar melalui sanad yang lain. Maka faina yasiru hinaidin, maka menjadi pada saat itu menjadi mutasilan. Nah, saya seorang rawi mudalis, maka riwayat saya itu diterima. Misalnya ini ada dalam dua jalur, ada saya di dua jalur. Di jalur ini saya pakai an. Annya seorang mudalis kan belum jelas, ini annya itu asli atau an tablis. Ya, ini an asli, benar-benar dia cuma dengar dari dia, ataukah an tablis? Oh, kok ternyata di riwayat yang lain, di sanad yang kedua hadisnya sama. Saya pakai hadasani atau akhbaroni atau pakai samitu, aku mendengar cerita padaku atau mengabarkan padaku. Itu namanya soroha bitahdis, artinya dia menggunakan kata-kata hadasani, akhbaroni atau samitu. Fimodin ahar, pakai sanad yang lain. Ini sanad yang pertama ada an, sanad yang kedua enggak ada an namun pakai samitu, maka jadilah mutasil. Ini pendapat yang benar, demikian tidak mutlak sebagaimana beliau katakan. Tuma badal mu'alif bisiril adai faqal. Waqala man alaihi sayyuhu qara hadatsani kama taqulu akhbara. Idza qara asy-syekh ala tilmid fa inna yaqulu hadatsani wa yaqulu aidan akhbarani wal syekh yaqra am yaqra alaihi. Al-Jab naqul al-aslu fi riwayati anna syekh waladhi yakha li'ana yuridu ayyukhbira ayyuaddiya al-haditha fa'idha amsaka al-kitab wa ja'ala yakra'u arawi anhu yakulu akhbarani wa yakulu aydan haditha. Kemudian tumah badaan mu'alif memulai dengan siaril adat. Dalam istilah setelah hadis ada namanya ada istilah tahammul. Ada siyahul adab dan siyahu tahammul. Siyahul adab itu maksudnya adalah mengajarkan hadis. Siyah itu istilah atau ungkapan yang dipakai ketika ngajar hadis. Lawannya namanya tahammul. Tahammul itu namanya apa? Belajar hadis. Nah, untuk kemudian ada, untuk kemudian mengajarkan hadis, menyampaikan hadis, maka ada istilah-istilah khusus yang dipakai. Waqal, dan berkata man rawi yang alaihi syaikhuhu qara'a, namun hanya tidak dibaca, gurunya yang bacakan. Jika gurunya yang bacakan, rawi ini cuma dengar, maka hadasani, maka hendaknya ketika dia cerita menceritakan hadis, dia pakai istilah hadasani. Kama taqulu akhbarani, demikian juga boleh menggunakan istilah akhbarani. Ini jika gurunya yang baca, maka ada dua alternatif istilah. Boleh hadatsani, boleh akhbarani. Ya. Jika kalau syekh, jika guru yang baca alat ilmi di hadapan muridnya, ya, seperti kita saat ini misalnya, maka orang yang kemudian orang yang mendengar ketika dia menceritakan, yakul ndaklah dia mengatakan hadasani. Boleh juga mengatakan akhbaruni. Apakah guru yang baca ataukah guru yang dibacakan? Nakul al-asal, hukum asal dalam riwayat bahasanya gurulah yang membaca. Liana yuridu ayukhbiro, karena si guru tersebut ingin mengkabarkan hadis yang pernah dia dapatkan. Ayu'ad dia hadis, mau menyampaikan hadis. Faida amsaka al-kitaba wa ja'ala yaqra' arawi anhu. Namun jika kemudian amsaka al-kitab, guru itu megangi buku, wa ja'ala yaqra' arawi anhu, dan rawi darinya, muridnya, maksudnya rawi darinya berarti maksudnya murid. Si murid yang baca, maka yakul, maka si murid mengatakan akhbaroni, namun juga boleh mengatakan hadasani. Walam yakul fi aksihi hadasani, lakin yakulu rawiyan akhbaroni. Kalau fi aksi aksu idha qara' tilmid ala syekhi fa'ina la yakulu hadasani, laukala hadasin lakana kahdiban. Misal dhalika tilmidun yakra' musannafa syekhi ala syekhi li'ajli ayarwi anhu, la yumkinu ayakula hadasani, bal yajibu ayakula hadasani kira'atan alihi fayubayinu fayubayinu. Walihada qala al-mu'alifu rahimahullah, walam yakul fi hadzi hadasani, lakin yakulu rawiyan akhbarani. Faraqa bain hadasani wa akhbarani. Akhbarani liman qara'a alai syekhi, wa hadasani liman qara'a alaihi syekhu. Ma'an lalu ghatal arabiyah arabiyata la tufariku baina hadasani wa akhbarani. Fama'nahuma wahidun. Lakin al-istilahu la musyahata fihi. Madam ahlul ilmi fil hadithi istolahu ala anna hadasani yakni huwa alladhi yakra' wa akhbarani yakni ana alladhi qara'tu. Fahada istilahum, lakin yakul wahaitum lam yakra' wa qad ajazah, yakul qad akhbarani ijazah. Zakana tilmidhu lam yakra' al-kitab ala syekhi itlaqan, lakin syekh qala lahu ya Muhammad ana arwi al-kitab aladhi bikolami farwihi anni, fal yajizu li tilmid hinaidin ayakul akhbarani. Al-jawab al-itlaq la, yajibu ayakul akhbarani ijazatan, li'annahu minal ma'lumi anal ikhbara musyafahatan ablar minal ikhbari ijazatan. Qad yakunu fil kitabi khata'un aw annal kitaba hurifa aw budila aw ma'asfa dhalika, lakin al-labdu khayru. Kemudian beliau mengatakan walam yakul, si murid tidak boleh mengatakan fi aksihi dalam kasus yang sebaliknya, tidak boleh mengucapkan hadasani. Akan tapi yakulu rawiyan, ketika meriwayatkan adalah mengucapkan akhbarani. Aksu maksudnya idza qara'a tilmid, jika si murid yang membaca di hadapan gurunya, maka si murid tidak boleh mengatakan hadasani. Kalau dia mengucapkan hadasani, maka statusnya pembohong. Misalnya, ada seorang murid membaca buku karya gurunya, ala syekh di hadapan gurunya, dengan maksud ayarwiyahu anhu, supaya bisa meriwayatkannya dari gurunya. Tidak mungkin, tidak boleh dia mengucapkan hadasani, wajib dia mengucapkan, kalau mau pakai hadasani, wajib dia mengatakan hadasani kiro'atan alaihi. Atau kalau tidak, apa, dia bilang akhbarani. Fayubayin, malah kemudian dia menjelaskan pakai qiraatan. Karena ini belum mengatakan dalam bait di atas. Lakin yakul rawiyan akhbarani. Maka di sini beliau membedakan antara istilah hadasani dan akhbarani. Akhbarani untuk seorang murid yang membaca di hadapan guru, dan hadasani untuk guru liman qara'a alai syekh, seorang murid yang dibacakan oleh gurunya. Padahal bahasa Arab tidak membedakan antara makna hadasani dan akhbaroni. Makna dua istilah tersebut sama. Kan tapi kaidah para ulama, la musyahata fil istilah. Ya, istilah la musyahata fihi, tidak perlu debat dan rame masalah istilah. Tidak perlu diperdebatkan asal maksudnya sama. Semacam orang awam bertanya pada ulama, ada sebagian ulama mengatakan ini namanya ittiba, ada sebagian lagi ulama mengatakan ini taklid yang boleh. Ulama yang mengatakan taklid mutlak enggak boleh mengatakan namanya ittiba. Ulama yang mengatakan ada taklid yang boleh mengatakan ini taklid yang boleh. Ya enggak apa-apa. Mau disebut ini, mau disebut itu, enggak apa-apa. Yang penting kan maksudnya kan itu kan ada orang awam tanya sama alim, boleh kan? Ya sudah boleh. Terus diamalkan? Iya, ya kayak gitu. Sudah. Isinya sama. Demikian juga tidak perlu kita perdebatkan istilah ya, madam alul ilmi fil hadis, selama para ulama dalam hadis membuat istilah hadasani waladhi qara'a, jika apa? Jika muridlah yang membaca. Atau waladhi qara'a, guru yang membaca. Wa akhbarani, yakni ana ladhi qara'tu, murid yang membaca. Fadha istilahu, maka ini istilah mereka. Enggak perlu lah didebat, pakar bahasa enggak perlu debat lah. Wah, enggak bisa, ini enggak dalam bahasa Arab, enggak ada bedanya, ada saya sangat. Enggak usah diperdebatkan, kalau itu memang sudah jadi istilah dalam fun atau dalam ilmu lain. Yang pakar bahasa enggak usah ngeyeli, enggak boleh itu. Ini maknanya sama saja. Enggak perlu diperdebatkan. Ini istilah khusus untuk mustalah hadis gitu. Demikian juga enggak perlu memperdebatkan istilah jika kemudian isinya sama. Yang penting saling memahami ketika oh ini kita membaca bukunya ulama yang berpendapat seperti ini, maka demikian maksudnya demikian. Kita baca buku ulama yang seperti ini, maka demikian maksudnya adalah demikian. Wahai sulam yakro wakot ajazahu, akan tapi jika kemudian murid itu tidak membaca atau guru itu tidak membaca, atau murid. Wahai sulam yakro, dan jika murid itu tidak membaca, wakot ajazah, akan tapi gurunya itu ngasih ijazah. Ijazah itu bahasa Arab masuk bahasa Indonesia ya. Itu dari kata-kata jaza yujuz, ajaza yujiz, membolehkan. Masuk dalam bahasa Indonesia. Ijazah artinya guru itu membolehkan muridnya untuk menyampaikan satu hadis dalam ilmu hadis, untuk menyampaikan satu hadis yang dia tidak belajar langsung, namun guru itu sudah percaya kalau terhadap muridnya. Atau kalau kemudian atau seorang guru membolehkan muridnya untuk kemudian sama mengajarkan kitab yang belum pernah dikasih langsung sama guru tersebut. Seorang guru yang punya silsilah apa? Silsilah sanad. Dia ini pernah belajar ini dari ini, belajar ini dari ini. Ini muridnya belajar, ada seorang murid belajar sama dia. Sudah dianggap sudah pintar. Dia rajin baca, rajin gini-gini, rajin berpikir, rajin, udah pinter. Itulah, kamu gak usah udah, gak usah mondoknya, udah gak usah lama-lama gitu. Belajarnya gak usah lama-lama, udah selainnya kamu dakwah. Maka kitab-kitab ini yang saya dapatkan dulu belajar, saya ijazahkan untukmu, silahkan kau mengajar. Itu namanya ijazah. Kalau dalam masalah kitab, kalau dalam masalah hadis, murid belajar lama kepada dia, gurunya percaya, ini orangnya pintar, orangnya amanah. Ini kamu belum pernah dengar hadis ini langsung dari saya, ini hadis-hadis di buku ini kamu belum pernah dengar, namun silahkan diriatkan, ini bukunya. Ini namanya ijazah, membolehkan untuk mengajar, rekomendasi dari guru untuk membolehkan untuk mengajar, itu ijazah. Yakul kot akhbarani ijazatan. Kalau ijazah bentuknya maka murid itu harus mengatakan qad akhbarani ijazah. Akhbarani ijazah. Zakana tilmid, jika murid itu tidak membacakan buku di hadapan gurunya secara mutlak, sama sekali tidak membaca. Akan tapi syekh gurunya mengatakan pada si murid, hei Muhammad, hei fulan, karena orang Arab sering menyebut fulan itu dengan Muhammad, hei Muhammad, hei fulan, aku itu meriatkan buku ini ala di bikolami yang kutulis dengan penaku, farwihi ani, silahkan diriatkan dari. Fale juzilu tilmid, apakah boleh si murid untuk mengatakan akhbaroni? Jawabnya tidak boleh. Nah, alal itlaq lah. Kalau secara mutlak tidak boleh. Dia wajib mengatakan akhbaroni ijazatan. Aku mendapatkan kabar secara ijazah. Dia anda maklum, karena maklum bahasanya kabar secara musafahah, secara langsung itu lebih ablak, lebih pengaruhnya itu lebih luar biasa daripada ikhbar mengatakan ijazatan jika kemudian secara ijazah. Karena apa? Sisi lemah ijazah apa? Qad yakunu fil kitab khata. Boleh jadi dalam kitab, dalam buku tersebut ada kesalahan. Yang tahu adalah yang nulis, gurunya. Muridnya enggak tahu. Atau apalagi kitab di masa silam di mana ditulis tangan, di mana kemudian dikasih air nanti bisa kemudian ini hilang, huruf ini hilang, kemudian bisa diganti. Kalau sekarang kan ditipakan, udah tetap ada bekasnya. Lalu dulu tinta, ini misalnya terus kita kasih air, terus nanti hilang dan tidak ada bekasnya. Ini ditulis, orang nggak bisa bedakan. Ini asli atau tipekan, nggak bisa. Oh, anak kitab hurifa, apalagi di masa silam, maka boleh jadi bukunya itu hurifa, ditarif. Oh, budilah. Atau malah bahkan diganti. Nah, ini ditetesi air, kemudian dibersihkan, kemudian diganti. Oh, hurifah atau ditahrif atau ditambahi. Nah, kok ini titiknya sampai sini, tambahi terusnya lah sampai sini. Nah, kan bisa. Aw ma asbah dalika atau semacam itu. Lakin al-lafzu ghairuhu, akan tapi lafadznya sudah berubah. Itu lebih bahayanya. Sisi lebih lemahnya lagi ijazah di masa silam. Ya, ini kan kita bahas. Akan tapi tentang masalah ijazah itu, kata saya lebih nih, mengatakan ijazah itu sekarang sudah enggak banyak manfaatnya, kecuali untuk kemudian apa? Kan beliau kan dapat ijazah Qutubus Sittah, gitu. Dia katakan ijazah tidak ada manfaat. Jadi saya lebih kan dapat ijazah Qutubus Sittah dari siapa? Dari siapa gitu? Seorang, ya seorang yang mengguliti hadis juga. Dia lihat kok Salban itu nekun sekali belajar gini. Enggak pernah belajar. Salban itu enggak pernah belajar apa? Kepada orang itu. Namun gurunya kok melihat ini Salban itu kok tekun sekali gini, masya Allah, mungkin pernah dialog-dialog gini, masya Allah ini kok bagus gini. Nah, terus dikasih ijazah. Enggak berikan padamu ijazah Qutubus Sittah. Kata Salban ini, ijazah enggak ada manfaatnya kecuali untuk membungkam mulut orang-orang yang kemudian mulut orang-orang yang hasad. Wah, ijazah ma'rufah ya. Kok Salban ini enggak ini gini, insyaallah. Saya itu punya ijazah sana. Untuk pusat saya cuma untuk bungkam itu aja. Manfaat secara ilmiah enggak. Ya karena orang enggak baca, orang enggak. Itu mah ini saya kasih ijazah untuk buku pusat. Ya kalau dia enggak baca Qutubus Sittah ya enggak ada manfaatnya. Dia enggak tahu apa isi Qutubus Sittah. Ya. Dia cuma belajar apa yang dasar-dasar atau saya kasih ijazah Qutubus Sittah. Mungkin kalau enggak dibaca enggak di enggak ada manfaatnya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.